pake money. Aku tiap hari gara pera play di tidak lady. Ini tuh hanya kasih dan tak biji perkemari. Everybody have me girl, say I'm everyday. Tiap baru lihat grafik langsung bisa cerah koin. Koin naik langsung alik, besok beli jaket Supreme. Kaos bari dari Zuzi, batu aja dan lagi. Aku tarik, bujaku jakut gue balik. Siapa refleksing money? Sangat-sangat buat begini. Giliran lu buat dancing. Si kripto tutup ke sini. Salam nama everybody. Tiap hari ku cek grafik, ada yang turun langsung beli. Tapi kepanjang gue petik, stok koin kan ku tarik. Cewek-cewek pada kesini, isi dompet selalu menarik. Apapun bisa ku beli, satu ketuk lu udah habis. Biarkanlah sama wajah menghina. Aku tak peduli mereka bilang apa. Yang penting duit ku masih sisa. Kalian diam doang bisa apa? Kalian bisa apa? Diam doang bisa apa? Badi gerak dapat duit. Shout out buat semuanya, shout out Melvin dan semuanya. Mr. Crypto, kita tetap menjalankan bisnis ini. Ayo bersama kita kaya. Peace out.